السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين قوم مسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita senantiasa memuji Allah dan bersyukur pada malam ini kita bisa melanjutkan talabul ilmi kita dan mudah-mudahan kita istiqamah di atas yang hak ini sampai kita wafat. Karena tidak ada jaminan bagi kita untuk tetap istiqamah. Maka kita terus berdoa. Dan jangan sampai pernah ada di benak kita rasa ujub. Rasa tertipu. Dengan mengatakan kita sudah di atas yang hak, maka kita tidak akan menyimpang. Tidak. Oleh karena itu dengan kita menuntut ilmu, mudah-mudahan kita kuat di atas yang hak ini. Dan kita ikhlas mencari ilmu agama ini. Kita angkat kejahilan dari pribadi kita. Dan kita angkat kejahilan dari keluarga kita. Dan kita berusaha mengamalkan apa yang kita ketahui dari kebenaran ini. Dan penyebab bertambahnya iman paling besar, kita belajar ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang paling bermanfaat adalah tauhid Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan kajian kita masih dalam bab fadlu tauhid atau bab fadli tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub, bab keutamaan tauhid dan tauhid sebagai penghapus dosa. Terakhir kita membahas Allah mengharamkan api neraka bagi orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala al-mu'allif rahimahullah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Musa, ya Rabb, 'allimni shay'an adhkuruka wa ad'uka bih. Qala qul ya Musa, لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة أو في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله رواه ابن حبان والحاكم وصححه. طيب kita mulai dari perawi hadis ini dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri huwa Abu Sa'id Al-Khudri, nama beliau Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri nisbatun ila Bani Khudrah sahabiyun jalil wa ibnu sahabi. Dia sahabat, bapaknya sahabat. Rawani Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsa katsiratan. Beliau banyak sekali meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal tahun 74 Hijriah. Dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam Alfiyahnya, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar. Yang paling banyak atau yang banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah. Setelahnya Abdullah ibn Umar. Wa Anas, yang ketiga Anas bin Malik. Wal Bahru, yang keempat Ibnu Abbas. Kal Khudri, yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri. Wa Jabir wa zaujatun Nabi. Yang keenam Jabir bin Abdullah, yang terakhir istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu anha wa radhaha. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri di antara sahabat yang banyak sekali menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Perhatikan. Musa huwa Musa bin Imran. Rasulullah ila Bani Israel wa Kalimur Rahman. Beliau namanya Musa ibn Imran. Diutus kepada Bani Israel dan tentunya diutus bersama saudaranya Harun. Dan Nabi Allah Musa terkenal julukannya Kalimullah. Yang mana Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Adzkuruka. Jadi Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam minta kepada Allah, ya Allah ajarkan aku sesuatu. Dengannya adzkuruka, ai uthni alaika. Aku memuji engkau ya Allah. Aku menyanjung engkau ya Allah. Wa ahmaduka bihi, dan memujimu ya Allah dengan kalimat tersebut. Wa ad'uka bihi, atawassalu bihi ilaik idza da'autu. Dengan kalimat itu aku mendekatkan diri kepadamu ya Allah dengan berdoa, atau tatkala aku berdoa kepadamu. Maka Allah menjawab, katakan la ilaha illallah. Qal, Nabi Musa mengatakan, wahai Rabbku, semua hambamu yaquluna hadza, mengucapkan kalimat ini. Tidak ada kekhususan. Orang beriman semua mengatakannya. Kalau menjawab, qala ya Musa, wahai Musa, law anna samawati, sekiranya tujuh langit, as-sab'a, wa amirahunna, ay man fihinna minal ummari ghairullah, dan apa yang ada padanya, yang meramaikannya langit tersebut, selain Allah subhanahu wa ta'ala, ghairi, selain Allah, selain aku, wal aradina as-sab'a, dan tujuh lapis bumi, fi kiffatin, ai law wudi'at hadhihi al-makhluqat fi kiffah, sekiranya tujuh langit beserta isinya, demikian pula tujuh lapis bumi diletakkan di satu daun timbangan, kemudian kalimat la ilaha illallah di sebelah daun timbangan lagi, seperti timbangan emas lah, atau ya timbangan emas karena punya dua daun, separuhnya langit dan bumi beserta isinya, separuhnya kalimat la ilaha illallah. Malat bihinna rajahat alaihinna, niscaya la ilaha illallah lebih berat dari tujuh lapis langit, tujuh lapis bumi beserta isinya. Baik, tetapi perlu kita mengetahui derajat hadis ini. Antum lihat catatan kaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, kemudian Al Hakim dalam Mustadrak, wan Nasa'i fil 'amal al-yawm wal lailah, wa shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim wa wafaqahu Adh-Dhahabi, wa qala Al Haythami fi Majma' Adh-Zawaid rawahu Abu Ya'la wa rijaluhu wuthiqu wa fihim dha'f, namun di dalamnya ada kelemahan. Oleh karena itu sebagian melemahkan hadis ini. Cukuplah hadis yang sahih yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya hadis ini sebagian mempertentangkan kesahihannya, maka cukup hadis yang lain yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ya, dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian Sunan An-Nasa'i dan Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang bagus. Yusahu bi rajulin yaum al-qiyamah. Aw min ummati ala ru'usil khalaiq yaum al-qiyamah. Pada hari kiamat akan diumumkan seorang dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan khayala' ramai. Fayunsharu lahu 99 sijillan. Dibukakan 99 catatan. Kullu sijillin minha maddal basar, satu catatan panjangnya sejauh mata memandang. ثم يقول الله تبارك وتعالى له. Kemudian Allah berkata kepada umat Nabi Muhammad ini, atunkiru min hadza syai'a, apakah engkau ingkari yang 99 ini? Fayaqulu la ya rab, hamba ini menjawab tidak ya Allah. Fayaqulu alaka udhrun aw hasanah, Allah kembali bertanya, punyakah engkau uzur terhadap catatan yang 99? Berarti kalau dilihat dari bentuk hadis ini, 99 sejauh mata memandang ini dosa semuanya. Sehingga Allah mengatakan, apa ada uzurmu melaksanakannya? Atau apakah punyakah engkau kebaikan yang lain? Fayuhab atau fayahabur rajul fayakul. Orang ini takut dengan melihat 99 penuh dengan dosa. Maka orang ini mengatakan, la ya Rabb, saya tidak punya kebaikan dan saya tidak punya uzur ya Allah. Fayaqul Allah azza wa jal, bala innalaka indana hasanah. Maka dijawab oleh Allah, engkau punya kebaikan di sisi kami. Wa innahu la zulma alaik, engkau tidak akan dizalimi. Fatukhraju lahu bitaqah fiha ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu dikeluarkanlah kartu yang isinya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Fayaqulu ya rabbi ma hadhihi albitaqah wa ma hadhihi sijillah. Hamba ini heran, ya Allah, apa-apaan ini? Kartu melawan 99 catatan. Satu catatan saja sejauh mata memandang. Mampukah yang sedikit ini melawan yang 99? Fayaqulullah azza wa jal, Allah berfirman, innaka la tudlam. Wahai hambaku, tenang. Hari ini engkau tidak akan dizalimi. Qal fatudha'u sijillatu fi kiffatin wal bitaqatu fi kiffah. Maka Allah letakkan 99 catatan amal buruk sejauh mata memandang di satu daun timbangan, kemudian diletakkan kartu berisikan syahadatnya di satu daun timbangan lagi. Fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. Maka tashatis sijillat, catatan yang 99 itu naik, la ilaha illallah itu turun. Ini menunjukkan lebih berat sebatas kartu tersebut daripada 99 catatan amal yang penuh dengan dosa. Hadis ini sahih, disahihkan oleh al-Imam al-Albani rahimahullah taala. Inilah dia hadis yang sahih. Adapun yang tadi, ya, sebagian para ulama mendhaifkannya, menambahkannya karena di dalamnya ada beberapa perawi yang dhaif. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, apa arti hadis ini? Tetapi lahu syahid, ya, ada penguatnya dari sisi makna, ya, mungkin dari sisi sanadnya lemah iya, tetapi makna benar berdasarkan hadis yang tadi yang senada dengannya. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis ini secara umum, anna Musa alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jalla an yu'allimahu dzikra. Beliau minta kepada Allah untuk diajarkan zikir. Yuthni alaihi bih, dengan zikir itu ia memuji Allah. Wa yatawassalu ilaihi bih, dengan zikir itu ia bertawassul, mendekatkan diri kepada Allah. Fa arsyadahu Allah an yaqul la ilaha illallah. Allah pun menunjukinya untuk mengatakan la ilaha illallah. Hal yang senada bahwa la ilaha illallah zikir paling afdal. Nabi bersabda, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Seafdal-afdal zikir la ilaha illallah, seafdal-afdal doa alhamdulillah. Baik. Fa'adraka Musa anna hadhil kalimata kathiratun zikruha ala al-sinatil khalq. Nabi Musa sadar kalau la ilaha illallah ini banyak orang yang mengucapkannya. Wa huwa innama yuridu an yakhussahu bidhikrin yamtazu bihi an ghairihi. Nabi Musa minta zikir yang diajar oleh Allah itu khusus untuk dirinya. Orang lain tidak memakainya. Fabayyana Allahu lahu 'idhama fadli hadzal dzikr. maka Allah pun mengajarkan, Allah pun menjelaskan kepada Nabi Musa, la ilaha illallah ini zikir yang paling agung. Alladhi arsyadahu ilaih, yang telah ditunjuki kepadanya. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadl, dan tidak ada zikir yang mampu menandinginya, sisi keutamaan tidak ada sama sekali. Benarlah sabda Nabi, afdalu dzikri la ilaha illallah. Tapi orang tasawuf tidak. La ilaha illallah itu zikirnya orang syariat. Kalau sudah naik ke hakikat, lain zikirnya. Kalau sudah naik ke ma'rifat, lain lagi zikirnya. Ayo sekarang, mana yang kita ikuti? Ya, ikut Nabi atau ikut orang tarekat? Pertanyaannya. Kemudian Nabi sebutkan dalam hadis yang lain. Nabi sebutkan dalam hadis yang sahih, afdalu ma qultu ana wan nabiyyun ashiyata arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi sebutkan, seafdal-afdal yang aku katakan, seutama-utama atau yang paling utama aku katakan dan dikatakan oleh seluruh nabi di siang hari Arafah, waktu wukuf di Arafah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau itu yang paling afdal dikatakan oleh para nabi, tidak ada lagi yang paling lebih afdal. Tidak ada la ilaha illallah hu. Dibatal zikir Allah, Allah, Allah, Allah. Atau kadang-kadang yang zikir masih kelas syariat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, la ilaha illallah. Ini zikir bid'ah. Tidak ada cara Nabi seperti itu. Jadi la ilaha illallah tidak ada zikir yang mampu menandingi keutamaannya. Kalau Nabi sudah mengatakan demikian, wa huwa shadiqul masduq, Nabi itu jujur dan dibenarkan. Dia benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia makna dari hadis yang tadi. Munasabatul hadis lil bab. Apa hubungan hadis ini dengan keutamaan tauhid? Di antara keutamaannya sebagai penghapus dosa, anna fihi bayan fadli kalimat tauhid. Di dalam hadis ini menjelaskan keutamaan kalimat tauhid. Wa annahu la syai'u 'adiluha fil fadilah. Tidak ada kalimat yang mampu menandinginya dalam sisi keutamaan. Karena Nabi disebutkan bab ini, babu fadlit tauhid. Bab keutamaan tauhid. Tauhid itulah la ilaha illallah. Tayyib. Ma yustafadu minal hadith. Terakhir, apa yang bisa diambil kesimpulan dari hadis ini? Atau kesimpulan yang bisa diambil dari hadis ini? Yang pertama, idhamu fadli la ilaha illallah. Besarnya, agungnya keutamaan la ilaha illallah. Lima tadammanuhu minat tauhid wal ikhlas. Karena mengandung tauhid dan mengandung keikhlasan. Yang kedua, fadlu Musa alaihissalam wa hirsuhu ala taqarrub ila Allah. Keutamaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan giatnya beliau, semangatnya beliau untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan nabi dan rasul yang paling utama lima, ulul azm, Nuh, Musa, Ibrahim, Musa, Isa, ya, Muhammad. Sehingga Nabi Musa julukannya Kalimullah. Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, Kalimuhu wa Khaliluhu. Disebutkan dalam Sahih Muslim tentang keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍa. Ala inna rabbi qad ittakhadhani khalila. Ketahuilah Tuhanku telah memilihku sebagai kekasihnya. Lau kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila walakin ukhuwatal Islam. Sekiranya boleh aku menjadikan manusia ini sebagai kekasih selain Allah Subhanahu wa taala, aku akan jadikan Abu Bakar itu sebagai kekasihku. Tetapi yang ada hanya persaudaraan Islam. Baik. Yang ketiga, keutamaan atau faedah dari hadis ini. Annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah. Ibadah tidak bisa dikatakan ibadah kecuali kalau datangnya dari Allah. Ada izin dari Allah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di zaman ini betapa banyak ibadah-ibadah yang bukan dari Allah, yang bukan dari Nabi, justru datangnya dari orang luar Islam. Walaysa lil-insan an yabtadi'a fiha min indi nafsihi. Tidak ada jalan bagi manusia ini untuk buat-buat cara beragama. Tidak ada jalan. Tuan guru enggak ada haknya buat zikir, buat selawat, enggak ada haknya. Ini enggak, setiap kelompok punya zikir, setiap kelompok punya selawat, setiap bulan keluar ijazah. Kalau mau ijazah bayar. Manusia enggak ada hak. Siapapun apapun derajatnya manusia tidak ada hak. Jadi manusia tidak punya hak. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang orang-orang yang membuat atau mengikuti perkara bid'ah. Am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah yang mengikuti bid'ah ini memiliki Tuhan selain Allah yang membuatkan mereka agama, yang membuatkan mereka syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka kita lihat setiap guru punya zikir masing-masing. Ini zikir ini andalannya, ini zikir ini andalannya, ini zikir ini andalannya. Kemudian murid bangga, ini malam Jumat ini. Istilahnya kayak minyak gitu ya, dijarin nih katanya. Bacakan sekian selawat. Ayamnya sekian. Ya. Di saat bulan purnama, selawat sekian, fatihah sekian ini minyak ini. Dan semisal. Dan ini doa ini sudah dapat ijazah sekian dari para ulama. Enggak ada. Ya. Enggak ada izin, enggak ada lisens untuk para tuan guru buat zikir, buat apa enggak ada. Ya, sudah ditutup sudah. Begitu Nabi wafat, habis sudah izin, enggak ada sudah. Maka di zaman sahabat, terkadang sahabat berijtihad untuk zikir, untuk doa. Sekiranya salah, Nabi salahkan. Sekiranya benar, Nabi akui. Contoh, pernah sahabat sholat, Allahu Akbar, dia baca iftitah, dia coba-coba. Kabiran walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi tanya, siapa yang bunyi gini tadi katanya? Tidak ada yang berani ngaku. Saya Rasulullah katanya. Sungguh sekian malaikat berlomba-lomba untuk mencatat. Zaman Nabi, sahabat karena semangat beribadah dia coba-coba. Kalau memang dan kalau benar diakui oleh Allah, diakui oleh Nabi. Setelah wafat Nabi, enggak ada sudah jalan. Kemudian ada sahabat bangun dari ruku i'tidal. Rabbana lakal hamdu. Hamdan, dia nambah sahabat nih. Dia coba-coba juga nih. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi tanya lagi, siapa yang tadi katanya? Ditanya terus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya Rasulullah. Sekian malaikat berlomba-lomba mencatatnya. Zaman Nabi itu, zaman sekarang enggak ada. Ya. Kan dikatakan gurunya datang ya, didatangi oleh Nabi. Ya, kamu sini gelidung gelamang setiap masjid. Enggak ada itu. Ini zaman Nabi ya. Kalau benar dibenarkan, kalau salah disalahkan. Begitu Nabi wafat, enggak ada, sudah tutup. Jadi ketahuilah sahabat itu bukan berkeinginan buat bid'ah, tapi semangat. Coba-coba, buktinya dalam hal yang lain, salah disalahin oleh Nabi. Tiga sahabat dalam hadis yang riwayat Al-Bukhari Muslim. Tiga sahabat datang ke rumah Nabi SAW, ke istri Nabi, tanya, bagaimana sholat malamnya Nabi? Oh, Nabi tidur, Nabi sholat. Bagaimana puasa Nabi? Oh, Nabi puasa, Nabi kadang-kadang tidak puasa. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya? Oh, Nabi menggauli istrinya. Coba dengarkan ini. Sikap sahabat yang tiga ini yang semangat juga tetapi ternyata tidak sesuai dengan perintah Allah, disalahkan oleh Nabi. Yang pertama mengatakan, ya ini Nabi kok sedikit sekali ibadahnya. Wajar katanya. Karena Nabi itu sudah diampuni yang telah lewat dan yang akan datang. Kita ini gak ada jaminan. Harus lebih semangat lagi. Maka yang pertama mengatakan, saya tidak akan tidur, sholat terus. Yang kedua mengatakan, saya tidak akan berbuka, puasa terus. Yang ketiga mengatakan, saya tidak akan menikahi para wanita. Bahkan dalam sebuah riwayat, saya kalau makan daging, langsung saya pengen menggauli istri saya. Maka saya tidak akan makan daging. Didengar oleh Nabi SAW, Nabi katakan, betul kalian mengatakan begini, begini, begini. Benar ya Rasulullah. Ketahuilah, saya orang paling takwa kepada Allah. Saya orang paling takut kepada Allah. Meskipun demikian, saya sholat, saya tidur. Saya puasa, saya tidak puasa berbuka. Dan saya menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini dia buktinya. Kalau memang tidak ada wahyu, disalahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau memang ada wahyu membenarkan, dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai jangan ada alasan. Wah, kan zaman sahabat, zaman Nabi kan buat-buat juga dia. Itu zaman wahyu. Sekarang ya, zaman iblis. Ya, yang ngasih wahyu. Sudah enggak ada, tutup sudah wahyu itu. Ya. Baik. Jadi ibadah tidak sah kecuali yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak punya jalan untuk membuat-buat. Li'anna Musa talaba min rabbih an yu'allimahu ma yadhkuru bihi. Ingat di sini Nabi Musa minta kepada Allah supaya diajarkan. Kalau kita kan buat sendiri kita zikir. Nabi Musa nabi ini. Ya. Nabi enggak buat-buat dia. Minta kepada Allah, ya Allah ajar saya zikir. Baik. Yang keempat, faedah hadis ini, anna mashtaddatil hajatu wadh-dharuratu ilaihi kan aktsara wujudan. Sesuatu yang sangat dibutuhkan, maka tentu dia banyak. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-alimu muttaran ilaiha kanat aktsara al-adhkar wujudan wa aysaraha husulan. Maka la ilaha illallah, karena orang alim membutuhkannya, dunia membutuhkannya, maka dialah zikir yang paling banyak dan dialah zikir yang paling gampang. Yang kelima, annallaha fawqas samawat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di atas tujuh langit. Karena Allah mengatakan wa amiruhunna ghairi, dan penduduknya selain diriku. Penduduk langit selain diriku. Berarti Allah Subhanahu wa taala di atas. Berdasarkan banyak ayat. Yang keenam, annahu la budda fi dzikri bihadzal kalimah. Haruslah dalam menyebut zikir la ilaha illallah ini, minat talaffuzi biha kulliha, harus dilapaskan semuanya. Wala yuqtasaru ala lafdzil jalalah, tidak boleh hanya sebatas Allah Allah Allah Allah Allah hu hu hu hu. Ya. Kama yaf'aluhu ba'dul juhal, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang-orang jahil. Ya, zikirnya orang tarekat ini pasti sudah. Ingat, dan setiap tarekat pasti andalannya zikir. Enggak ada lain, andalan zikir. Kalau mau naikkan tarekatnya, zikir. Ya. Kemudian yang dipakai apa? Itu apa namanya? Punyanya biksu itu. Ya. Tasbih. Ya. Maka disebutkan oleh para ahli sejarah, tidak ada di dalam orang Arab itu tasbih, enggak ada itu. Justru ditemukan di agama Buddha. Ya, punyanya biksu itu. Maka lihat, ya, Shaolin bagaimana? Wih, banyak ini. Toy. Sekarang lebih modern lagi, pakai alat itu. Ya. Dibeli di Mekah. Ya, itu Mekah ini jangan heran, banyak sekali tasbih itu. Ya, dikirim dari Cina. Coba Cina buat tasbih. Ya. Kirim dari Turki. Kemudian lebih aneh lagi, ada tasbih-tasbih katanya punya khasiat yang luar biasa, yang dibuat dari kayu koka. Kayu koka ini apa? Kayu kapal perahu Nabi Nuh katanya. Oh, banyak itu khurafatnya. Ya. Sekarang kan pakai alat. Nah, ternyata bukan dipakai hitung zikir saja, pakai hitung jumlah penumpang di pesawat juga. Coba lihat ya. Baik. Yang ketujuh, itsbatu mizanil a'mal wa annahu haqqun. Hadis ini menetapkan bahwa amalan itu punya timbangan dan timbangan itu benar. Yang kedelapan, annal anbiya yahtajuna ila tanbih ala fadli la annal anbiya yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Para nabi membutuhkan peringatan atas keutamaan la ilaha illallah. Artinya para anbiya sangat membutuhkan untuk mengingatkan keutamaan la ilaha illallah. Dan yang terakhir, annal ardhina sab'un kassamawat. Sesungguhnya bumi ini 7 lapis, demikian pula langit itu 7 lapis. Antara satu langit sampai langit berikutnya perjalanan 500 ribu tahun. Baik, terakhir kita habiskan bab ini sehingga kita masuk ke bab berikutnya nanti. Walid Tirmidzi wa hassanah. Kemudian dalam riwayat Imam Tirmidzi dan dihasankan dan derajatnya hadis ini sahih kalau ini. Dari Anas radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi. Ya bani Adam, wahai anak Adam, lau ataitani, sekiranya engkau mendatangiku biqurabil ardi, sepenuh bumi, khataya, dosa, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau bertemu denganku mati dalam keadaan tidak membawa dosa syirik, la ataituka biqurabiha maghfirah, niscaya aku akan datangkan kepadamu sepenuh bumi ampunannya. Baik, rawi hadis ini dari sahabat Anas. Anas ibn Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khadamahu 10 sinin. Anas ini berkhidmat kepada Nabi selama 10 tahun. Masih kecil dia dikirim oleh ibunya Ummu Sulaim. Masih kecil dikirim untuk membantu Nabi, itu ibu beliau adalah Ummu Sulaim. Lalu di saat itu Muslim menikah dengan Abu Talha, mas kawinnya masuk Islam. Ya. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah mendoakan Anas ini. Allahumma akthir malahu, ya Allah perbanyaklah anaknya Anas, hartanya Anas. Wa waladahu, perbanyaklah anaknya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Mata sanata 92. Beliau meninggal tahun 92 Hijriah. Akhir sudah sahabat. Ya. Wa qila sanata 93, sebagian mengatakan tahun 93 Hijriah. Wa qad jawazal mi'ah, umur beliau lebih 100. Karena berkahnya doa Nabi yang mendoakannya salah satunya adalah ya Allahumma atil umrahu, ya Allah panjangkan umurnya. Jadi boleh orang minta panjang umur, boleh. Dan Nabi katakan ya khairun nas man tala umruhu wa hasana amaluh, orang paling baik panjang umur baik amalan, orang yang paling buruk panjang umur jelek amalan. Namun sebab karena kenyataan sekarang apa, orang yang baik itu cepat dia mati, tapi kalau orang jahat lama-lama matinya. Ya, baik, disebutkan lau ataitani bi qurab, arti qurab ini adalah aymil uha aw ma yuqaribu min uha, sepenuh bumi datang dosanya. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a ay thumma mutta, kemudian engkau mati hala kaunika salima minasyirk, dalam keadaan tidak syirik, dosa banyak tapi syirik tidak. Ya, enggak pernah pakai pelet senggeger. Ya, enggak pernah pakai foto-foto jimat-jimat, enggak ada. Enggak pernah minta air berkah di kubur, tidak pernah ya keris dan semisalnya. Tidak percaya ini hari baik hari buruk, tidak ada itu. Tidak percaya kalau kecil bunyi di maling semisalnya, tidak ada sudah itu. Artinya sunyi dari syirik, tapi dosa lain banyak. Ya. Dosa lain banyak. Wa hadza syartun fil wa'd bi husulil maghfirah. Inilah syarat untuk mendapatkan ampunan. Yang penting tidak syirik. Ya, yang penting tidak syirik. Baik. Maghfirah. Maka Allah datangkan sepenuh bumi ampunan. Al-maghfirah. Maghfirah secara bahasa as-sitru, penutup. Oleh karena itu disebutkan waktu Nabi masuk ke kota Mekah, wa ala ra'sihil mighfar. Di atas kepala Nabi mighfar. Apa mighfar? Seperti helm untuk menutup kepala biar terhindar dari panah, tombak dan semisalnya, terbuat dari besi. Nah, maghfirah ay as-sitr, penutup. Wa syar'an, secara syara' arti maghfirah, tajawuzullah an khataya wa dzunubi ibadih. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan menutupi dosa-dosa hamba-hambanya. Itu arti maghfirah. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis ini secara umum, yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam memberitakan an rabbih, dari Allah berita ini. Azza wa jal annahu yukhatibu ibadah. Allah berbicara kepada hambanya. Wa yubayyinu lahum sa'ata fadlih. Allah menjelaskan kepada hambanya luasnya karunia Allah. Wa rahmatih, luasnya kasih sayang Allah. Bayangkan, hanya satu rahmat yang turun ke dunia ini. Dengan satu ini kita saling sayangi para jamaah. Maka Allah ar-Rahman, dzur-rahmatil wasi'ah, yang punya rahmat yang luas. Hanya satu rahmat yang turun, tapi luar biasa. Bagaimana ibu menyayangi anaknya? Coba antum lihat kera ya. Kera, waktu menggendong anaknya, atau dilepas anaknya, begitu kita datang, baru angkatkan batu, anaknya langsung diambil, lari nih. Hanya satu rahmat kita bagi-bagi nih. Segalaknya singa, tidak mungkin akan makan anaknya. Adapun kelihatannya makannya dia ngelatih dia, ya, untuk memburu dan semisal. Hanya satu rahmat, yang 99 itu nanti diberikan kepada orang beriman di akhirat. Maka, ar-Rahim, dzurrahmatil wasilah, rahmatnya nyambung untuk orang beriman. Di dunia dapat, di akhirat nyambung terus. Kalau orang kafir di dunia iya dapat rahmat, tapi kalau sudah akhirat gurul di neraka. Kering dia, enggak ada sudah. Wa annahu yaghfiru dzunuba mahma katsurat. Allah mengampuni dosa berapapun berapapun banyaknya. Madamad duna syirki, selama dosa itu bukan kategori syirik. Selain syirik. Wa hadzal hadits mithlu qawlihi ta'ala, hadis ini semisal dengan firman Allah, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Baik. Kaitan hadis ini dengan bab keutamaan tauhid dan dia sebagai penghapus dosa. Anna fihi dalilan ala kasrati thawabit tauhid. Hadis ini menunjukkan bukti nyata betapa banyaknya pahala tauhid itu. Wa annahu yakfiru dzunuba mahma katsurat. Tauhid itu mengampuni dosa-dosa berapapun banyaknya. Ini para jamaah, maka pelajari tauhidnya benar. Jangan alpa, sehingga tidak bolong tauhidnya. Ya. Yang penting sudah kita miliki ini, insyaallah aman dari neraka itu. Tapi kalau tidak punya ini, yang lain banyak, belum tentu aman. Dan kita mudah-mudahan tetap di atas tauhid sampai kita wafat. Ya. Jangan di saat kepepet, ya, uang amblas 2 miliar. Karena dirampok, dicuri, datang orang baik hati kepada kita lah, coba carikan dulu. Dia orang pintar, mungkin dia tahu siapa yang mencuri dia. Iya betul juga, kan kepepet darurat, boleh-boleh aja. Begitu sampai sana, setruk mati, tamat kau. Waliyadzubillah. Baik, ma yustafadu minal hadith, kesimpulannya. Beberapa hal yang bisa diambil faedahnya hadith ini. Yang pertama, fadlu tauhidi wa kathratu thawabih. Keutamaan tauhid dan banyaknya pahala tauhid. Yang kedua, sa'atu fadlillah, luasnya karunia Allah. Wajau wajudihi, luasnya kemurahan Allah, jud, karam. Warahmatih, luasnya rahmat Allah. Wa'afwih, luasnya ampunan Allah. Bayangkan, sepenuh bumi bawa dosa tapi enggak ada syirik, datang pula sepenuh bumi ampunan. Yang ketiga, ar-raddu 'alal khawariji, bantahan bagi para khawarij. Alladzina yukaffiruna murtakabal kabira, yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Allati hiya duna syirk, dosa besar selain dari syirik. Bayangkan, sepenuh bumi dosanya, tetap Allah ampuni, yang penting jangan syirik. Ini menunjukkan, kalau sudah penuh bumi, bagaimana besar dosanya? Tapi dosa syirik tidak ada. Allah ampuni. Sekiranya kalau orang berbuat dosa besar itu kafir, tidak mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Khawarij mengkafirkan orang Islam dengan dosa besar. Apa dosa besar? Di antaranya berhukum dengan selain hukum Allah. Itu dosa besar para jamaah, bukan kafir. Ayatnya mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Al-Maidah 44 itu. Atau Al-An'am ya. Al-Maidah. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa diturunkan Allah, maka kafir. Ibnu Abbas menafsirkan, itu bukan kafir besar, tapi kafir kecil. Nah mutlak kalau orang Khawarij, pokoknya kafir-kafir. Ya, semuanya dikafirkan, tinggal dia belum kafir. Ya. Nah hadis ini membantah mereka, sebab sepenuh bumi dosanya, tapi Allah maafkan. Sekiranya orang kafir, atau sekiranya kalau orang yang berbuat dosa besar dia kafir, Allah tidak mungkin maafkan dia. Baik. Yang keempat, itsbatul kalami lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi. Hadis ini menetapkan Allah itu berbicara sesuai dengan kebesarannya. Qala Allah taala, Allah berfirman, Allah berkata. Yang kelima, bayanun li makna la ilaha illallah. Penjelasan tentang makna La ilaha illallah wa annahu tarku syirki. La ilaha illallah, meninggalkan sekutu-sekutu, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan pengalihan ibadah kepada selain Allah. Qalilihi wa katsiri, sedikit maupun banyak. Wa la yakfi qauluha bil lisan, tidak cukup hanya sebatas la ilaha illallah di lidah tanpa direalisasikan dalam anggota badan dan perbuatan. Bagaimana ya, ke makam bawa air yang dibacakan di atas makam la ilaha illallah. Coba ayo, ini ingat kita waktu kecil ya, diajak ke Bintaro ya, Skarbela. Jadi kiainya itu sebelum makan itu zikir dulu, zikirnya la ilaha illallah. Subhanallah gak perlu, la ilaha illallah saja kalimat tauhid dipakai untuk syirik. Ini kan menunjukkan bodohnya kita akal tauhid. Ya, setelah itu baru kita apa namanya? Jarum ya. Kemudian kalau di Skarbi, di Bintaro sini Bintaro sembe terus. Pakai apa namanya? Bekasnya orang makan sirih itu. Lama itu dipakai, coba. Baik, yang keenam, itsbatul ba'ts wal hisab wal jazaa'. Hadis ini menetapkan adanya hari kebangkitan, adanya hisab dan adanya balasan. Demikianlah ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, bab yang keempat dari kitab tauhid, bab keutamaan tauhid, dan ia adalah sebagai penghapus dosa. Masuk kita pada bab berikutnya, bab man haqqaqa tauhid dakhal jannah bighairi hisab. Orang yang bagus tauhidnya masuk surga tanpa hisab. Inilah dia menunjukkan keilmuan penulis kitab ini. Jadi bentuk babnya menarik terus. Ya. Coba bayangkan. Tadinya keutamaan tauhid mengampuni dosa. Berikutnya, siapa yang mewujudkan tauhid dengan sebenarnya masuk surga tanpa hisab. Sebab yang namanya hisab ini berat para jamaah. Nabi bersabda, "Manuqishal hisab uzzib." Kalau banyak pertanyaan waktu hisab, tanda masuk neraka itu. Ya. Tanda masuk akan masuk neraka azab. Tapi demikianlah, insyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita terus mengkaji tauhid ini. Sebab ini modal utama para jamaah. Mau berusaha tidak punya modal susah. Ya. Kalau ini bukan usaha, tapi akhirat lebih ini. Ya. Lebih dari sekedar usaha. Menyelamatkan diri dunia akhirat. Kalau tidak punya tauhid, maka sia-sia hidup ini. Dan akan merana selama-lamanya nanti di akhirat dunia billah. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.